Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fiikum yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah dan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita diberi taufik, diberi nikmat oleh Allah untuk duduk kembali dalam majelis yang mulia ini untuk mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana tujuannya adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang kita pelajari itu adalah mengenai hal yang dilarang dalam agama ini atau yang dikenal dengan masail jahiliyah, yang dimana ini adalah sifat-sifat orang jahiliyah yang biasa sifat-sifat ini dicela, yang biasa sifat-sifat ini tidak disukai, yang kita diperintahkan untuk menjauhinya. Dan kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan masail jahiliyah dari kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini terakhir yang kita bahas sampai pada masail yang ke-20, di mana yang kita bahas terakhir bahwasanya di antara anggapan jahiliyah sihir dan perdukunan itu dianggap sebagai karomah dari para wali. Ya, sihir dan perdukunan itu dianggap sebagai karomah dari para wali. Nah, untuk kali ini kita lihat masail yang ke-21. Di sini disebutkan ta'abbuduhum ta'abbadahumullah bis-safir wa tasfiq. Yaitu di antara sifat-sifat jahiliyah adalah mereka beribadah pada Allah dengan siulan dan tepuk tangan. Ada di sini katakan Syekh Muhammad, beliau katakan ta'abbuduhum bil muka wa tasdiyah, yaitu mereka biasa beribadah dengan siulan dan tepuk tangan. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, ini dijelaskan tentang sifat-sifat orang musyrik dahulu. Orang musyrik dulu beribadah keliling Ka'bah. Mereka melakukan tawaf. Mereka juga berhaji. Mereka juga berhaji dan mereka itu melakukan tawaf dan ibadah mereka ketika itu mereka sambil tepuk tangan dan bersiul-siul. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Anfal, dalam surat Al-Anfal ayat ke-35. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah ibadah mereka di sisi Ka'bah melainkan dengan bersiul dan dengan bertepuk tangan. Ya, yang dimaksudkan dengan muka dalam hadis, dalam ayat, yaitu safir, yaitu bersiul. Tasdiyah yang dimaksudkan sini adalah tasfiq bil aidi wal akaf. Ya, yaitu bertepuk tangan dengan tangan atau telapak tangannya. Inilah yang jadi ibadah orang musyrik di sekitar Ka'bah. Dan mereka di sini menyebutnya sebagai sholat. Jadi menyebut tepuk tangan dan siulan tadi dan melakukan ibadah ketika itu mereka sebut dengan sholat. yataqarrabuna biha ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah tadi, mereka menganggap ini sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya yang terjadi, mereka itu digoda oleh syaitan ya, agar beribadah semacam itu. Karena ibadah yang mereka lakukan tidak pernah didasarkan pada syariat, pada dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Wa min huna yukhadhu tahrim hatainil khoslatain." Dari sini maka menunjukkan bahwasanya dua bentuk ini, yaitu dua amalan ini, yaitu bersiul dan tepuk tangan, ini adalah dua hal yang diharamkan. Wa illam yaqsudil insan bihimal ibadah, walaupun tidak dimaksudkan untuk ibadah. Li'anna fi zalika tasabbuhan bil musyrikin, karena dalamnya terdapat bentuk tasabbuh dengan orang musyrik. Dan khusus untuk tepuk tangan, wa tasfiq, khusus untuk tepuk tangan, innama abahu nabiy sallallahu alaihi wasallam lin nisa khassatan indal hajah. Kalau tepuk tangan, Nabi SAW cuma bolehkan untuk wanita, itu juga dilakukan ketika butuh, yaitu saat katanbihil imam, yaitu ketika mengingatkan imam idza saha fis shalah, ketika imam itu lupa dalam sholat. Namun tasfiknya itu bagaimana? Tasfiknya para ulama itu katakan, ini yang dijelaskan juga dalam mazhab Syafi'i ya, bagian dalam telapak tangan kanan itu menepuk punggung telapak tangan kiri. Jadi bukan bagian dalam telapak tangan, menepuk bagian dalam telapak tangan, bukan. Itu namanya memberi aplaus. Ya, itu namanya main-main. Kalau dalam sholat tidak. Yang dalam sholat itu tadi, bagian dalam telapak tangan kanan, menepuk punggung telapak tangan kiri. Jadi dia ingatkan imam seperti itu. Ini yang ada pada wanita. Ini yang ada pada perempuan. Tidak pada laki-laki. Laki-laki ketika menegur imam, dia ucapkan subhanallah. Imam harusnya rukuk dulu, namun dia turun langsung sujud, maka diingatkan subhanallah, imam kembali ke posisi rukuk. Perempuan ingatkannya bagaimana? Dengan menepuk telapak tangan tadi, yaitu punggung telapak tangan kiri itu tepuk dengan bagian dalam telapak tangan kanan. Ya. Sedangkan kalau selain perempuan, untuk laki-laki tidak diperkenankan seperti itu. Ini khusus untuk perempuan ketika hajat saja. Nah, kenapa perempuan tadi tidak menggunakan suara? Kok tidak sama saja dengan laki-laki? Yaitu sama-sama mengucapkan subhanallah, karena yang namanya suara perempuan ketika itu dapat menimbulkan fitnah, sehingga tidak memakai suara ketika itu, namun cuma memakai ya tadi, tepuk tangan saja saat ingin mengingatkan imam. Jadi kesimpulannya, khusus untuk masalah tepuk tangan itu dapat dirinci menjadi beberapa hukum. Yang pertama, jika maksudnya untuk ibadah, tepuk tangan, ini bahas tepuk tangan, khusus tepuk tangan, maksudnya untuk ibadah. Jadi sebagian kalangan sufi itu biasanya ya, ketika mereka itu membaca sholawat, membaca zikir, pakai tepuk tangan juga. Kalau maksudnya dari tepuk tangan ini adalah untuk ibadah, maka ini amalan yang tidak ada tuntunan dan menyerupai ibadah orang musyrik. Itu adalah ibadah yang tidak ada tuntunan dan menyerupai ibadah orang muslim. Yang kedua, untuk mengingatkan imam dalam sholat. Untuk mengingatkan imam di dalam sholat, maka hanya berlaku untuk perempuan, tidaklah untuk laki-laki. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, kalau tujuannya cuma sekedar memberikan aplaus, tahu aplaus ya? Jadi ketika ada satu momen selesai, langsung semua tepuk tangan. Ya. Seperti itu, apa? Seperti Mario Golden Boys. Mario Golden Boys. Oh gitu. Ya, yang ketiga ini juga tidak perlu. Yang ketiga ini juga tidak perlu. Namun urutannya yang paling parah itu yang pertama. Yang kedua itu dituntunkan, yang ketiga ini tidak perlu. Yang paling parah tadi, kalau tepuk tangannya itu untuk tujuan ibadah. Tadi sudah disebutkan itu ibadahnya orang-orang musyrik. Asalnya itu ibadah orang musyrik, ditiru oleh orang-orang sufi. Kemudian masail yang ke-22 disebutkan di sini, ittikhadhuhum ad-dina lahwan wa la'iba. Agama dijadikan mainan dan bahan lawakan. Bahan lawakan. Agama dijadikan mainan dan bahan lawakan. Nah, kalau di sini disebutkan dengan istilah al-lahwu, itu yang dimaksud sini adalah kullu batilin yulhiya anil haqq. Yaitu setiap kebatilan yang melalaikan dari kebenaran. Itu namanya al-lahwu. Terus disebutkan lagi di sini al-la'bu. Yang dimaksud sini adalah lawan dari serius, artinya main-main. Wa wa ma la faidata fih. Ya, di mana main-main ini tidak ada faedahnya sama sekali di dalamnya. Jadi di antara sifat jahiliyah adalah menjadikan candaan dan lawaan itu sebagai bentuk ibadah. Ya, menjadikan lawaan dan candaan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan Syaikhul Fauzan, ini ada di kalangan para sufi. Ya, di kalangan para ahli tasawuf, di mana mereka itu menjadikan agama mereka sebagai mainan lewat mempermainkan duf. Jadi ada rebana mereka itu mainkan ketika itu. Ini tujuannya, ini bukan sekedar main-main, namun apa? Ini tujuannya dalam rangka ibadah pada Allah. Juga wa yattakhidunul aghani ibadatan lillahi azza wa jalla. Juga mereka menjadikan nyanyian-nyanyian itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini, yang tadi sifatnya itu mainan, yang candaan itu dijadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga di sini yang bisa kita pahami, termasuk sifat jahiliyah juga biasanya kalau mau bercanda itu bawa-bawa agama. Kalau mau bercanda, mau guyon itu bawa-bawa agama. Nah, ini dilakukan oleh sebagian orang ini misalnya dalam acara-acara stand up comedy. Ya. Di TV-TV itu seperti itu. Paling enak kalau buat lucu itu kalau bawa-bawa masalah agama. Ya, misalnya mempermainkan surat, misalnya mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an. dan seterusnya. Mempermainkan sholat, ya. Itu kalau yang dipermainkan seperti itu pasti orang tertawa. Kalau orang tertawa sudah dia senang, yang bikin lucu tadi senang. Wah, semuanya bisa tertawa gara-gara lawakanku. Ya. Intinya di sini yang dimaksudkan sini bisa jadi tadi, yaitu agama ini dengan membawa alat-alat mainan tadi. Ya. Dengan membawa alat-alat mainan tadi seperti yang dilakukan oleh orang sufi dengan ya, memainkan rebana, dan ini tujuannya untuk ibadah. Ingat ya, tujuannya untuk ibadah, bukan sekedar main-main. Memang betul-betul ini untuk cari pahala. Kalau nepuk-nepuk seperti itu, pukul-pukul alat musik seperti itu, tujuannya untuk ibadah, bukan untuk sekedar main-main saja. Nah, itulah sifat jahiliyah. Kemudian sifat jahiliyah lagi yang lainnya, yang ke-23, al-iktirar bidunya, tertipu dengan dunia. Jadi orang-orang yang tertipu dengan dunia, terlena dengan dunia, lupa akan sholat, lupa akan akhirat karena cari dunia, berarti telah terjangkiti juga sifat jahiliyah yang dahulu. Lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, innal hayata dunya gharrathum. Orang-orang jahiliyah itu telah tertipu dengan dunia mereka. Telah tertipu dengan kehidupan dunia mereka. Wa dhannu anna ata'allahi minha yadullu ala ridahu. Mereka sangka bahwasanya kalau diberi harta, kalau diberi dunia, berarti Allah itu senang pada mereka. Kaqaulihim, sebagaimana mereka mengatakan dalam ayat di sini disebutkan, nahnu aktsaru amwalaw wa auladu wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami itu lebih banyak punya harta, lebih banyak punya keturunan, dan kami tidak mungkin akan mendapatkan siksa. Ini yang disebutkan dalam surat Saba ayat ke-35. Maka di sini mereka menyangka bahwasanya dengan diberikan harta, dengan diberikan anak, dengan diberikan banyak keistimewaan-keistimewaan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, itulah berarti tanda Allah itu senang pada mereka. Jadi mereka sudah tertipu dengan dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya jadikan sebagai ujian. Intinya di sini orang jahiliyah berarti punya sifat siapa saja yang kaya, siapa saja yang dapat harta, siapa saja yang kaya, berarti dia itu adalah orang yang mulia. Ya. Orang yang mulia itu standarnya adalah keadaan dunia pada orang tersebut. Jadi orangnya semakin kaya berarti itu orang tersebut yang paling baik. Orangnya itu semakin banyak harta berarti orang tersebut yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau miskin berarti itu orang yang tidak dikasihi Allah. Ini berarti pemahaman jahiliyah. Jadi tertipu dengan dunia, jadikan harta dan dunia itu sebagai standar mulia. Padahal yang perlu dipahami bahwasanya namanya rizki, kalau rizki itu sifatnya itu khusus, ya seperti saya pernah jelaskan, rizki itu ada dua macam, ada rizki yang umum dan ada rizki yang khusus. Rizki yang am atau umum itu semuanya itu dapat. Orang kafir dapat, ya, orang Hindu dapat, orang Buddha dapat, Nasrani dapat, Muslim juga dapat. Yaitu nikmat harta, nikmat kesehatan, ya, nikmat anak, semuanya dapat. Sedangkan yang kedua adalah rizki yang khusus, yaitu adanya iman, adanya Islam, adanya ilmu, adanya rizki yang halal. Ini hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka kalau standarnya itu adalah rizki yang sifatnya umum tadi tidak ada beda antara Muslim dan kafir. Untuk rumah yang mewah, orang Muslim punya, orang kafir juga punya. Tidak bisa dibedakan mana yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya lihat pada rezeki yang kedua, mana yang punya iman, mana yang punya Islam atau tidak. Ya, dia punya iman yang bagus, dia punya ketakwaan yang bagus. Nah, itulah yang nanti membedakan dalam hal harta tadi, dalam hal rezeki yang sifatnya umum tadi. Dan ingat bahwasanya rizki atau harta yang diberikan itu bukanlah tanda Allah itu cinta. Bukanlah tanda Allah itu cinta. Jadi kalau seorang itu dapat harta, seseorang itu diberikan rumah, seorang itu diberikan kendaraan, seorang itu diberikan rizki, itu bukan tanda Allah itu cinta. Standar cinta, cinta dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah demikian. Cinta dari Allah Subhanahu wa taala dilihat dari keimanan dan ketakwaan orang masing-masing. Semakin dia imannya itu tinggi, semakin dia ketakwaannya tinggi, itulah yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua yang paling mulia di antara kalian. Berarti kalau paling mulia berarti paling dicintai oleh Allah. Itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan kalau ini kita membandingkan dunia, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bandingannya dengan sayap baudah, sayap lalat. Tahu sayap lalat itu kan kecil. Ya, maaf sayap nyamuk ya, sayap nyamuk itu kecil. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bandingkan, lihat laukana di dunia ta'dilu indallahi janaha baudah. Seandainya dunia ini punya nilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk, maka masa qaminha kafirun syurbatama. Maka kalau benar seperti itu, maka orang kafir itu sama sekali tidak akan mendapatkan satu teguk air pun. Ya, ternyata orang kafir juga dapat satu teguk air. Berarti dunia ya dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membandingkan dunia itu tidak ada sama sekali bandingannya, artinya suatu yang hina dunia tersebut. Namun ini menjadi bahan tujuan, ini menjadi suatu yang dikejar-kejar oleh manusia. Jadi intinya di sini sifat jahiliyah yang kita sebutkan di sini adalah ringkasnya, yang termasuk sifat jahiliyah adalah kalau seorang tertipu dengan dunia, menjadikan standar dunia itu sebagai standar kemuliaan, menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Kemudian yang masail jahiliyah yang ke-24, yang terakhir yang kita bahas dari masail jahiliyah kali ini, yaitu yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan zuhduhum fil haq. Sifat orang jahiliyah itu menolak kebenaran, idza kana alaihi du'afa. Karena yang mengikuti kebenaran itu ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Syekh Abdul Wahab itu mengatakan sifat jahiliyah itu adalah tarkud dukhul fil haq. Ada yang enggan untuk menerima kebenaran, ada yang enggan untuk masuk Islam. Idza sabaqahum ilaihi du'afa, karena dia sudah didahului oleh orang-orang miskin. Jadi karena dia itu orang yang punya, gara-gara orang-orang miskin sudah menerima kebenaran lebih dahulu, dia juga enggak mau. Dia tidak mau menerima kebenaran karena sudah ada orang-orang miskin yang masuk Islam lebih dahulu. Sudah banyak orang-orang miskin yang menerima kebenaran lebih dahulu. Dia tidak mau disamakan dengan orang-orang miskin. Takabburan wa anafatan. Dia begitu sombong dengan hal itu, begitu angkuh dengan sifat seperti tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Dan janganlah yang kalian itu disebut tatrudil ladina, itu artinya apa? Terjemahan Surat Al-An'am ayat 52. Apa dari awal disuruh? Dan jangan dibaca artinya lengkap, baca artinya lengkap. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyebut Tuhannya di pagi hari dan janganlah kalian itu mengusir. Tatrudil ladina berarti mengusir. Janganlah kalian mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka. Nah, ini artinya di sini ya, sifat jahiliyah tadi menerima kebenaran dikarenakan ada orang-orang miskin di situ. Dan ini sifat-sifat yang masih ada saat ini. Ada orang-orang kaya, orang-orang yang berada di level-level atas itu tidak mau duduk-duduk dengan orang miskin untuk ngaji bareng-bareng. Ya, mereka cuma apa? Mau kalau sama orang kaya saja yang ngaji. Jadi ada yang buat pengajian khusus untuk orang-orang kaya, jadi yang datang situ cuma yang pakai mobil-mobil mewah. Kalau situ ada orang-orang miskin malu. Masa orang-orang miskin dengan kita mau dibandingkan, itu sama satu level, enggak mau. Maka kalau masih punya sifat seperti itu, menganggap bahwasanya dia lebih tinggi daripada orang miskin dari sisi tadi, dari sisi hartanya, dia tetap lebih unggul, bukan dari standar keimanannya. Berarti kalau patokannya seperti itu, berarti masih dalam dirinya terjangkiti sifat jahiliyah. Karena tadi, sebagaimana dalam bab sebelumnya, kekayaan itu bukanlah standar, Allah itu cinta. Yang jadi standar itu adalah siapa yang menerima kebenaran lebih dahulu, siapa yang beriman lebih dahulu, siapa yang bertakwa lebih dahulu. Jadi kalau masih menganggap bahwasanya saya tidak mau menerima kebenaran karena orang-orang miskin itu sudah datang lebih dahulu, orang-orang miskin sudah masuk Islam lebih dahulu, orang-orang miskin sudah ikut pengajian lebih dahulu, maka saya tidak mau ikut pengajian semacam itu, maka ini berarti masih terjangkiti juga sifat jahiliyah. Sebagaimana dikatakan dalam ayat tadi seperti itu. Artinya ini orang-orang kaya ini sampai ingin mengusir orang-orang yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Mereka tidak mau itu disamakan dengan orang-orang yang berada level di bawahnya. Karena mereka punya harta yang berlebih. Maka kalau kita berarti ingin selamat dari sifat jahiliyah ini, berarti kita harus menerima kebenaran apapun strata sosial kita, apapun status sosial kita, apapun kekayaan kita, kaya ataukah miskin, pokoknya harus menerima kebenaran. Tidak boleh punya keyakinan karena ada orang kaya sudah menerima terlebih dahulu, maka kita tidak mau. Kalau ada orang miskin sudah menerima terlebih dahulu, maka kita tidak mau menerima kebenaran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menerima kebenaran, ya, walaupun memikulnya itu dengan menanggung beban yang berat. Ya, demikian untuk saya sendiri, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.